indahnya periku, rasa hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Ya seakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, pikirku salah mengertimu. Oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya aku bersamamu. Tuk lalui waktu yang tersisa kini di setiap hari. Sisa akhir nafas hidupku, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Walaupun semua hanya ada dalam mimpiku, hanya ada dalam anganku, ku lewati itu. Ya seakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku fikirku salah mengertimu. Oh, oh, oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cinta.